أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخواني وأخوات في الله أعزني وأعزكم الله الحمد لله tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, sehingga kalau kita ingin menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ijtima' Juyus Al-Islamiyah, dari sekian banyak nikmat-nikmat Allah itu bisa digolongkan menjadi dua golongan atau dua bagian. Yang pertama adalah nikmat al-muqayyadah. Yang kedua adalah nikmat mutlaqah. Nikmat muqayyadah adalah nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh manusia, yang kafir, yang muslim, dan seluruh binatang-binatang melata di dunia ini. Kenikmatan berupa pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Yang seperti ini disebut dengan nikmat yang muqayyadah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan rezekinya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah nikmat yang mutlaqah, yaitu kenikmatan berupa nikmatul Islam wal iman. Yang nikmat ini tidak semua manusia mendapatkan nikmat Islam dan iman ini. Ternyata ini khusus bagi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menjadikan seluruh manusia di dunia ini beriman dalam meluk agama Islam. Huwallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min. Dialah Allah yang menciptakan kalian. Di antara kalian ada yang kafir dan di antara kalian ada yang beriman. Dan alhamdulillah Allah menjadikan kita yang hadir di tempat ini dalam keadaan mendapatkan nikmat Islam dan iman. Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Dengan kenikmatan ini akan mengantarkan kita kepada kenikmatan yang kekal abadi. Kalau kenikmatan yang muqayyadah, setelah kita mati selesai. Tetapi nikmat mutlaqah, nikmat Islam, nanti mengantarkan kita kepada kenikmatan yang kekal abadi, kenikmatan dimasukkan jannahnya Allah, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita mendapatkan kedua-duanya. Nikmat yang muqayyadah kita semuanya makan, kita semuanya minum, kita semuanya berpakaian. Dan alhamdulillah juga kita dilahirkan dalam keadaan di atas Islam, dan semoga kita mati pun dalam keadaan di atas Islam. Banyak jutaan manusia, bahkan miliaran manusia, mereka tidak mendapatkan nikmat Islam ini. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kullum jami'ah. Kalau Rabb menghendaki akan dijadikan seluruh dunia ini beriman. Tetapi alhamdulillah kita dipilih golongan orang-orang beriman. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani wa a'azakumullah. Kalau kita telah mendapatkan nikmat Islam ini, kita mendapatkan Islam merupakan agama yang benar, agama yang hak. Akan tetapi kita mendapatkan fenomena di mana kaum muslimin ternyata mereka ini berpecah belah. Orang yang baru tahu Islam bingung, saya pengen Islam, ini kok ada ini kok ada itu. Dan hal ini dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwa nanti akan terjadi perpecahan pada tubuh kaum muslimin. Disebutkan oleh hadis dari Abi Hurairah dan sejumlah dari para sahabat yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, disahihkan oleh Syekh Albani dan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullah alaihima. Iftaraka al-Yahud ila 71 firqah. Waftarakat an-Nasara ila 72 firqah. Akan terpecah orang-orang Yahudi, terpecah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Dan Nabi mengatakan wasataf dari kuhalil ummah, dan umat ini akan terpecah ila 73 firqah, menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka, illa wahidah, kecuali satu. Ya Rasulullah, siapa yang satu ini? Yang satu ini belum mengatakan hum man kana alam fima'an alaihi ni jama'u ashabi. Yang selamat ini adalah yang seperti aku dan sahabatku pada hari ini. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani wa a'azakumullah. Dan insyaAllah pembahasan kita pada malam hari ini, kita akan membahas kelompok yang satu ini dan juga kelompok-kelompok yang lain. Bagaimanakah ciri-ciri kelompok yang selamat itu, kelompok yang dijanjikan selamat dari api neraka, dan bagaimanakah kelompok-kelompok yang lain yang dikatakan kulluha finnar illa wahidah, semuanya masuk neraka kecuali satu. Dan jangan dipahami bahwa masuk neraka ini berarti kita mengkafirkan kelompok-kelompok selain kelompok ahli sunnah wal jamaah. Kita enggak mengkafirkan. Mereka memiliki penyimpangan-penyimpangan. Akan tapi penyimpangan ini bagaimanakah penyimpangannya? Kalau penyimpangannya sangat jauh dari Islam, maka mereka ini sudah dikeluarkan, lepas dari dairatul Islam, sudah lepas dari lingkaran Islam. Seperti kelompok apa ini? Seperti kelompok Jahmiyah yang mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, keluar mereka dari Islam, dikeluarkan dan dikafirkan oleh para ulama. Demikian pula juga kelompok Syiah Rafidhah, mereka keluar juga dari al-Islam. Dan nanti insyaAllah kita akan sebutkan sedikit tentang penyimpangan-penyimpangan kaum Syiah, terutama Syiah Rafidhah, sampai dikeluarkan dari keislaman. Dan juga kita mengenal ada kelompok yang mengaku Islam, itu kelompok Ahmadiyah. Ahmadiyah yang mengaku nabinya adalah atau rasulnya Mirza Ghulam Ahmad dari India itu. Dan itu ada di negeri kita ini. Kalau mereka enggak kembali mengingkari bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu seorang nabi, seorang rasul, maka mereka sudah keluar dari agama Islam. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani wa a'azakumullah. Banyak sekali di lapangan kita mendapatkan kelompok-kelompok itu. Kita mengenal IM, Ikhwan Muslimin. Kita mengenal JT, Jamaat Tabligh. Kita mengenal HT, Hizbut Tahrir. Kita mengenal adanya NII, Negara Islam Indonesia. Kita mengenal LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Kita mengenal MTA, di sini ada MTA, Majelis Tafsir Al-Quran, dan masih banyak kelompok-kelompok yang lainnya. Kalau orang baru mengenal ngaji akan bingung. Semuanya ngaku benar, kamilah yang paling benar. Oleh karena itu, supaya kita enggak rancu, supaya tidak bingung mana yang benar, mana yang salah, insya Allah kita akan sebutkan bagaimanakah ciri-ciri kelompok yang benar yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Mereka akan masuk surga karena sisi manhajnya, agamanya tidak menyimpang, dan juga kelompok-kelompok yang lainnya. Ikhwani wa akhwati fillah azani wa azakumullah. Pembahasan seperti ini pembahasan yang perlu dan penting. Sebagian orang tidak menyukai pembahasan seperti ini. Ngapain dibahas seperti itu? Bikin perpecahan. Enggak usah dibeda-bedakan. Cari saja kesamaannya supaya tidak berpecah. Rasulullah menjelaskan umatnya akan terpecah, dan dijelaskan keluha benar illa wahidah. Nabi menjelaskan, mereka kok enggak mau. Allah menjelaskan jalannya orang-orang yang benar, jalannya orang yang salah. Kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami rinci ayat-ayat supaya jelas mana jalannya orang-orang yang benar dan juga jalannya orang-orang yang menyimpang, itu mujrimin. Di antara faedahnya kita mengenal kelompok sesat, kelompok yang benar, kita akan terjatuh, kita akan terselamatkan dari terjatuh kepada kelompok yang sesat. Kita mengetahui mana yang salah, mana yang menyimpang, agar kita berhati-hati tidak terperosok ke dalam kelompok yang sesat. Disebutkan ucapan penyair, araftu sarra la lisari walakin tawakkih wa man lam ya'rif al khayr nasari yaqa'u fi. Aku mengetahui keburukan bukan aku untuk pengen buruk, tetapi untuk berjaga. Siapa yang tidak mengetahui yang buruk, maka akan terjatuh di dalamnya. Dan juga Hudzaifah bin Yaman, beliau mengatakan kana nas yas'aluna Rasulullah SAW al khair. Manusia itu di masa Nabi kebanyakannya tanya yang baik-baik. Wa kuntu as'alu an syarr. Tapi aku tanya yang jelek. Untuk apa? Makhafata idrikani. Aku khawatir nanti terjatuh di dalamnya. Sehingga perlu kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Dan juga dengan kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, kita akan semakin kelihatan dan tampak bagaimanakah keindahan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sekarang ini lagi kita tempuh. Dijelaskan ucapan penyair, fal husnu yudhiru husnu dhid wa bididdiha tatabayyana asya'u. Dan kebalikan itu akan tampak indahnya kebaikan, dan dengan kebalikannya, kemudian kebaikannya, maka akan tampak segala sesuatu. Ini dua faedah kita mengenal mana yang baik, mana yang buruk. Ikhwani a'azani wa azakumullah. Dan kelompok yang baik ini sekarang ini masih ada. Kadang-kadang kita mendapatkan, kalau kita jelaskan, itu kelompok menyimpang. Mereka mengatakan kepada kita, berapa kalian juga tidak menyimpang? Mana ada yang benar sendiri? Tidak ada katanya. Semuanya ada kesalahan-kesalahan. Tidak. Rasulullah menyebutkan akan adanya kelompok yang senantiasa menampakkan al-haq. La tazalu ta'ifatu min ummati zahirin al-haq la yadurru man khadalahum hatta ya'ta amrullah. senantiasa akan ada dari umatku ini yang menampakkan al-haq, tidak akan memadaratkan mereka orang yang merendahkannya sampai datang putusan Allah Subhanahu wa taala. Akhani a'zani wa azakumullah. Di antara sifat-sifat itu, kelompok yang selamat itu yang pertama adalah mereka berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan taraktu fiikum syai'ain. Aku tinggalkan pada kalian dua hal. Inta maksabtum bihima lam tadillu ba'di. Kalau kalian megang dua perkara ini, maka kalian tidak akan sesat setelahku. Apa dua perkara ini? Kitabullah wa sunnati. Kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau suatu jamaah, suatu kelompok sebagai sandarannya Al-Qur'an dan As-Sunnah, itu sudah alamat pertama. Nabi kita meninggalkan Al-Kitab dan As-Sunnah. Yang pengin selamat pegang Al-Qur'an. Yang pengin selamat pegang As-Sunnah. Dan ada di antara kelompok yang mengaku Islam ini tidak mengakui Al-Qur'an Karim. Tidak mau berpegang dengan Al-Qur'an Karim. Itu kelompok Syiah Rafidhah. Mereka mengatakan Quran itu sudah berubah. Sudah dirubah oleh para sahabat. Sehingga mereka punya Quran sendiri. Mushaf sendiri. Jelas ini kalau begitu mereka ini sesat. Tidak mau berpegang dengan Al-Quran yang kita pegang. Quran itu selamat dari penyimpangan. Allah sendiri yang menjanjikan akan menjaganya. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan al-dzikr Al-Qur'an dan sesungguhnya kami yang menjaganya. Dan juga ada kelompok yang lain yang tidak mau berpegang dengan as-sunnah. Pengennya Qur'an saja, sunnahnya tidak mau. Kelompok apa yang namanya? Kelompok ingkar sunnah. Mengingkari sunnah, mencukupkan Al-Qur'an saja. Ini juga menyimpang. Dua kelompok yang tidak mau Al-Quran, yang tidak mau dan As-Sunnah, maka keduanya kelompok yang menyimpang. Jadi salah satu sifat yang pertama kelompok yang selamat itu adalah yang berpegang dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mengedepankan ucapan seseorang di depan ucapan Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha samiun alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dahului di hadapan Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, jangan mendahului ucapan seorang di atas ucapan Allah dan Rasulnya. Depankan dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada Al-Quran dan Sunnah, sudah kita terima. Tapi kalau enggak, jangan. Dan kalau kita berselisih juga demikian, kembalinya kemana? Kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Fayantana zi'atun fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian berselisih, maka hendaknya dikembalikan kepada Allah, itu kepada Kitabullah dan juga kepada Rasulnya. Kalau Rasul masih hidup, kita datang kepada beliau. Kalau sudah meninggal, dengan sunnahnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dan juga perlu diketahui, untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, itu dengan pemahaman para pendahulu kita. Pemahaman para pendahulu kita, para salafus saleh. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan hadis-hadis. Al-Quran dijelaskan dengan kalam para sahabat. Al-Quran dijelaskan dengan kalam at-tabi'in. Dan juga Al-Quran dipahami dengan lughah al-Arabiyah. Kalau kita mendapatkan Al-Quran, kadang sebagian maknanya sudah Allah jelaskan. Seperti Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Apakah Al-Qari'ah itu? Al-Qari'ah Malqari'ah, apakah Al-Qari'ah? Wa ma adraka Malqari'ah. Maka Allah menjelaskan sendiri. Ya sudah, kita ambil itu. Kemudian juga Al-Qur'an ditafsirkan dengan penjelasan Nabi kita. Nabi kita diutus untuk menjelaskan Al-Qur'an. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepada kamu Muhammad az-zikr, Al-Qur'an, untuk kamu jelaskan kepada manusia. Dan juga Al-Qur'an, kalau Al-Qur'an tidak ada penjelasan dari Al-Qur'an sendiri atau dari Al-Hadis, kita melanjutkan kepada kalam sahabat. Barangkali sahabat sudah menjelaskannya. Karena para sahabat ini mengetahui kapan turunnya wahyu, saat apa turunnya wahyu, sehingga pemahaman mereka lebih selamat, lebih benar daripada orang-orang belakangan. Demikian pula juga para tabi'in. Kalau sahabat enggak ada kalamnya tabi'in, mereka belajar langsung menimba ilmu dari para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan seterusnya dan seterusnya. Ikhwani a'azani wa a'azakumullah. Inilah ciri yang pertama. Mereka mau berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan pemahaman Salafun Shalih, sehingga kita bisa melihat adanya jamaah-jamaah. Kalau mereka mengatakan kami juga Quran dan Sunnah, oke, kita akan lanjutkan selanjutnya. Tidak cukup ini, tetapi masih ada ciri-ciri yang lainnya. Ciri yang kedua, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid dan juga memerangi lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Ini ciri yang kedua. Sebagian jamaah-jamaah, sebagian kelompok-kelompok, mereka tidak mengedepankan tauhid, tidak mengedepankan pembahasan tentang kesyirikan, tidak. Seperti kelompok Ikhwan Muslimin menyibukkan kader-kadernya bagaimanakah memenangkan pemilu, mencari dakwah di SMA-SMA, di tempat kuliahan-kuliahan, bagaimana merekrut mereka, bagaimana kita menang pemilu kita nanti, bagaimana supaya menguasai kursi-kursi di DPR-MPR, kita akan bikin undang-undang Islam. Kemudian juga kelompok NII misalnya menyibukkan para pemuda-pemuda, ini kita harus berjihad, jihad itu merupakan amal yang paling tinggi, terus dikobarkan jihad-jihad, ini mati syahid yang paling tinggi, tauhid dilupakan. Zaman tablik juga demikian, kita ajak manusia, mari kita sholat, masuk ke rumah, diketok-ketok, mari kita masuk masjid, bagus itu. Tapi bagaimana ketauhidnya? Di kalangan mereka tidak boleh, jangan bahas tauhid, jangan bahas kesyirikan. Kenapa? Nanti bikin perpecahan. Tapi beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengedepankan tauhid, mengedepankan bagaimana penjelasan tentang kesyirikan. Ini merupakan asasuddin. Sebagai pondasi agama ini, kita kasihan kalau orang diajak khurut ke sana kemari. Kita mengajak manusia, kita bagaimana ngebom sana kemari. Kita menyibukkan pemuda dengan perpolitikan. Ternyata sia-sia amalannya. Enggak mengerti, enggak paham masalah tauhid dan kesyirikan. Yang mana kesyirikan ini akan menghapuskan amal-amalan, sia-sia amalan itu. Manakala amalan itu dibangun atas kesyirikan. Para anbiya memulai dakwahnya dengan tauhid. Wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus seorang pun sebelum kamu yang Muhammad seorang rasul, melainkan kami wahyukan bahwa tidak ada sesembahan kecuali sembahnya hak kecuali aku, maka sembahlah aku. Semuanya demikian para anbiya. Dan termasuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Dakwah yang pertama kali di Mekah apa yang dakwahkan? Dakwah tauhid. Dakwah memerangi kesyirikan. 13 tahun beliau di Mekah. Dakwah ini yang pertama diserukan oleh beliau. Di Madinah juga demikian. Beliau mengutus para doa, para dai-dai. Apa yang diserukan pertama kali? Yang dipesankan untuk masalah tauhid. Beliau mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Beliau mengatakan, "Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Wahai Mu'ad, maka mendatangi satu kaum ahlul kitab di Yaman itu. "Falyakun awwal da'u ilahi tad'uhum ilahi ay wahidullah." Jadikan yang pertama kali kamu dakwahkan penduduk Yaman masalah tauhid. Nabi kita mendakwahi para raja-raja. Raja Romawi, Kaisar Romawi, Raja Persia, Raja Mesir, dan Raja Ethiopia menulis surat. Apa isi suratnya? Mengajak kepada Islam, menyembahannya kepada Allah. Sehingga kita juga demikian. Hendaknya mulai dakwah kita dengan dakwah tauhid merupakan asas. Sehingga keliru kalau jamaah-jamaah itu memulai dengan yang lainnya, tauhid nomor belakang. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah, tauhid nomor pertama. Pembatas kesyirikan nomor pertama. Baru nanti setelahnya kita mencontoh kedua kita para anbiya, kedua kita para rasul, seluruhnya para anbiya rasul memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Kemudian ciri yang ketiga, kelompok yang selamat itu mereka menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita berpesan, "Fa innahu ma yasminkum fa sayara ikhtilafan katsira." Siapa yang nanti hidup dari kalian akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib kalian memegang sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan juga sunnahnya para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin wajib, megang dengan sunnah. Pegang sunnah. Kemudian juga Nabi mengatakan kelompok yang selamat itu yang bagaimana? Yang mereka itu mangkana ala muslima ana alaihi jama'u ashabi, yang seperti aku dan sahabat pada hari ini. Sehingga kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sehingga tidak heran kita jangan, kenapa kalau kita ini ngaji teman-teman kita kok menggunakan jubah? Kenapa ya Evan? Kita ingin mencontoh sunnah. Kenapa di antara kita membiarkan jenggot, enggak mencukur jenggot? Ya ini mulai sunnah. Kenapa para akhwat menggunakan jubah berwarna hitam, menggunakan cadar? Ini perintah sunnah juga. Kenapa kita enggak musbil? Rasulullah mengajarkan demikian. Ma'asfar minal izari minal ka'baini fafinar. Apa yang di bawah kain, yang di bawah mata kaki, di tempat neraka. Jadi kita mengamalkan sunnah-sunnah, itulah kelompok yang selamat. Sehingga kita menjadi orang yang asing di tengah-tengah umat ini. Karena Nabi kita mengatakan badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Islam itu mulai dari yang asing. Nanti akan kembali ke asing lagi. Fatu balil ghuraba, maka beruntunglah, bahagialah orang-orang yang asing. Mungkin antum asing di tengah-tengah masyarakat. Pakaiannya aneh. Ya. Secara zahirnya aneh. Para akhlaknya aneh. Itulah kelompok yang selamat. Kita bisa melihat yang ngaku-ngaku kelompok di sana, kami ini kelompok yang benar. Kita tengok bagaimana pakaiannya. Oh, ternyata musbil. Bagaimana dia ngaku yang benar? Ini ada hadis, menyelisih hadis. Kami kelompok yang benar. Ternyata enggak punya jenggot, punyanya kumis. Enggak mungkin ini kelompok yang benar. Nabi kita seluruh apa bagaimana? Aful liha, biarkan jenggot. Dan juga dalam kebiasaan sehari-hari, dalam ibadahnya mengikuti sunnah. Inilah kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita mau azan, tidak perlu subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, akbar, begitu tidak perlu. Nanti selesai azan, nyanyi lagi puji-pujian. Ya. Nanti mau sholat lagi pakai usolli fardho maghribi, begitu dan seterusnya. Selesai sholat berzikir bareng-bareng jama'i. Ada kebiasaannya juga demikian. Kita Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti Nabi. Kalau kita melakukan hajat pernikahan, gunakan pernikahan yang Islam. Kita enggak mengikuti adat Kalau kita di Jawa ada janur kuning, ya, ada pohon pisang, ada kembar mayang. Allah alam kalau di Medan ini pakai apa? Tetapi kalau ahlu sunnah wal jamaah ikuti Nabi, bagaimanakah caranya? Kita enggak menambah-nambah, tidak menggabungkan adat kita dengan adat masyarakat Hindu di masa dahulu. Setelah menikah, nanti kalau mungkin hamil tidak perlu adanya, kalau di Jawa pakai tinggeban. Jadi laki-laki perempuan nanti mandi bersama-sama dengan orang banyak, nanti memecah pohon kelapa, kalau pas tengah-tengah anaknya laki-laki, kalau pas miring kalau di pinggir, jadi nanti calonnya anaknya perempuan. Nanti kalau sudah meninggal dunia, ada acara-acara yang lain, ya. Ada acara selamatan yang sehari, dua hari, tiga hari, sampai tujuh hari, 40 hari, 60 hari, 100 hari, 1000 hari, ya. Ini tidak ada. Tidak dilakukan oleh Nabi kita Muhammad dan juga dilakukan oleh para sahabat. Maka kita berpegang dengan ini. Sehingga jangan heran kenapa kita berbeda dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Inilah ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok yang benar. Kemudian ciri yang keempat, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menghormati para ulama, ulama mujtahidin. Kita mengenal ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal. Dan masyarakat kita dia demikian keadaannya. Kalau kita di Jawa, di Sumatera ini, di Malaysia, pakai mazhab apa? Syafi'i. Kalau mungkin orang yang ada di Pakistan, di India, pakai mazhab apa? Hanafi. Kalau orang-orang Saudi ada Hambali, kalau mungkin di Afrika pakai Maliki. Kenyataan masyarakat kita demikian. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bukannya mencaci maki mereka, apa itu madhab, apa itu ini, ulama apa, ulama apa, enggak. Kita enggak demikian itu. Kita ihtiram, kita hormati mereka. Enggak benar kalau Ahlus Sunnah itu enggak mengakui para ulama, tidak betul. Kita hormati mereka, kita ambil ucapan-ucapan mereka. Kita ambil. Dan manusia di dalam mensikapi para ulama itu ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang menyerupai orang Yahudi, tidak ihtiram, tidak menghormati para nabi-nabi, tidak ihtiram dengan para ulama. Innal ladzina kafaruna biayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin. وَبْكُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُنَّ بِالْكِسْتِ مَنْ نَاسِ فَبَسْرُهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ. Ini keadaan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu membunuhi para anbiya, para nabi-nabi dibunuhi. Mana itu orang mereka? Nabi Isa dikejar-kejar, ingin dibunuh. Nabi kita juga demikian, ingin dibunuh orang Yahudi. Berapa kali beliau pengen dibunuh? Pernah beliau disihir. Beliau pernah dikasih suguhan makanan, ternyata ada racunnya. Mereka ini tidak ihtiram. Wa yaqtuluna alladziina ya'muruuna bil qisti minan nas, dan juga membunuh orang-orang menegakkan, menyerukan kepada keadilan dan kebenaran. Inilah sikapnya orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan Isa alaihi salam anak zina. Nabi kita enggak diakui seorang nabi. Maka kalau kita di antara kita ada yang seperti ini, tidak ihtiram kepada para ulama, yaitu tasabuh dengan orang-orang Yahudi, kita ihtiram dengan para ulama. Ulama itu pewaris para nabi. Dengan mereka sehingga Islam ini bisa terus jaya. Kemudian kelompok yang kedua yang menyerupai orang-orang Nasara, itu orang-orang yang hulu kepada para ulama. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka sebagai tandingan-tandingan selain Allah SWT. Dan menjadikan Isa dan Maryam demikian. Mereka itu hulu. Jadi kita tidak jafa, tidak bersikap, tidak hormat pada para ulama, dan tidak pula kita hulu. Dan dari kalangan kaum muslimin yang hulu pada para ulama, mereka itu adalah orang-orang sufiah. Sangat hulu kepada para ulama. Sehingga kalau mereka itu minum, Ya, selesai minumnya akan berebutan karena ada barokahnya. Mereka apa yang diucapkan para kiai-kiai mereka, kalau di Jawa kiai, apa omongannya kiai akan diterima walaupun bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dan kelompok yang ketiga, kelompok yang tawassut, kelompok yang tengah-tengah. Kita tidak hulu dan tidak jafa. Kita ihtiram dengan mereka. Termasuk kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita hormat kepada Imam Ahmad. Kita hormat kepada Imam Syafi'i, Imam Malik. Mereka telah berjuang memperjuangkan Islam ini. Dan mereka sendiri tidak menyuruh para pengikutnya untuk ta'assub dengan mazhab mereka. Abu Hanifah mengatakan, "Idza ja'al hadis fa'ala ra's wal 'ain." Kalau datang hadis, maka di atas kepala dan mata, artinya dihormati. Kemudian juga Imam Syafi'i mengatakan, jika engkau mendapatkan ucapanku menyelisih al-hadis, maka lemparkan ucapanku ke dinding. Dan ambillah al-hadis. In shalah hadis bahwa madhabi. Kalau itu sahih, maka itu madhabku. Kemudian juga Imam Malik mengatakan, kullu qawlin yu'khad wa yurad. Setiap ucapan itu bisa diambil, bisa ditolak. Kecuali ucapannya sahih buhadal kabar, ucapannya Rasulullah SAW. Mereka tidak ta'assub. Imam Ahmad juga demikian. Mereka enggak nyuruh, tapi sebagian manusia harus demikian, hulu pada mazhab mereka. Sehingga Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah pernah menyinggung, orang-orang Jawa itu banyak bermadzhab Syafi'iyah. Adapun kita, kita ambil dari ucapan-ucapan mereka, bagaimana kita ambil mana yang sahih. Kadang-kadang mereka sepakat kita ambil. Kadang kita mengambil madhabnya Imam Ahmad. Kita kadang mengambil madhabnya Imam Syafi'i. Kadang kita mengambil madhabnya Maliki. Semuanya kita pelajari, kita ambil mana yang sahih dan mana yang rajih. Demikian. Sehingga jangan heran kalau kita belajar di damat dahulu, para pengajar kita mengajari, semua diambil. Ucapan fulan dulu demikian, ucapannya pendapat pertama demikian, pendapat kedua demikian, ketiga demikian. Yang rajih, insya Allah, dari ucapan ini, dalilnya kita ambil pendapat ini. Demikian. Dan kadang kita ikuti Syafi'i, kadang ikuti Hambali, dan demikian. Kita mengambil kaul-kaul mereka. Bukan pikiran kita yang kita dahulukan, tidak. Kita dahulukan mereka para pendahulu kita. Kita ihtiram dengan mereka. Tidak benar kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak hormat. Dan Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, beliau mengatakan, kalau ada yang tanya, kami ini ikuti madhab apa? Ya, kalau kita dipaksa untuk bermadhab, kita akan ambil madhab apa? Hambali. Tetapi Allah mengatakan, ittabi'u ma'unzila ilaikum rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya. Ikuti apa yang diturunkan oleh Rabb kalian. Kita ikuti Al-Quran dan Sunnah. Dari akwal mereka, pendapat mereka, kita ambil, kita lihat mana yang cocok di Sunnah, mencocok di Sunnah, itu yang kita ambil. Demikian. Ini pelajaran di dalam masalah qaul-qaul para ulama. Kita menghormati para ulama. Selanjutnya, ikhwan kiram, a'azzani wa a'azzakumullah, Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bukan hanya amar ma'ruf saja, mengajak manusia yang baik-baik saja. Sementara yang mungkar didiamkan. Demikian dua-duanya. Beda dengan kelompok, ada satu kelompok yang penting kita ngajak orang itu baik. Enggak pernah ingkari ini perjudian, ini perzinaan, tidak. Yang penting kita ngajak, mari kita sholat, mari kita ke masjid, kemungkaran didiamkan. Tidak benar demikian. Kita harus dua-duanya. Wa takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada sekelompok dari kalian yang menyeru kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Dan umat ini akan senantiasa baik manakala kita menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. wa tu'minuna billah. Kalian itu sebaik-baik umat jika bagaimana amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah SWT. Ketika ada kemungkaran kita ingkari. Dan di dalam pengingkaran tentunya ada ketentuan-ketentuannya. Orang yang beramar ma'ruf nahi munkar ada ketentuannya. Yang pertama hendaknya dia itu ikhlas ketika amar ma'ruf nahi munkar, bukan untuk ketenaran biar terkenal saya ingkari itu. Bukan demikian, semata-mata amar ma'ruf nahi munkar itu karena Allah SWT. Kemudian juga penyuruh hendaknya mengamalkan apa yang diucapkan. Kalau kita ngomong tinggalkan kemungkaran, marilah kita kepada kebaikan. Kalau kita enggak melakukan, ini menyelisihi, akan menyerupai orang Yahudi. Atamurunan nasa bibir wa tansawna anfusakum wa antum tatlunul kitab. Apakah kalian mengajak manusia kepada kebaikan dan ya, atamurunan nasa bibir wa tansawna anfusakum dan kalian melupakan diri kalian. Wa antum tatlunul kitab, padahal kalian itu membaca Alkitab. Kemudian juga di dalam amar ma'ruf nahi munkar diperlukan dengan adanya kelemah lembutan. Kita mengingkari, kita mengetahui bagaimanakah cara-caranya. Kalau mungkin kita bisa mampu dengan cara yang baik. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadih. Siapa yang melihat kemungkaran hendaknya merubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bi lisanihi. Kalau enggak mampu dengan lisannya. Fa illam yastati fa bi qalbihi. Kalau enggak mampu dengan hatinya. Wa dzalika aful iman. Sehingga cara kita tidak sebagaimana ketika amar dan mungkar dengan caranya mungkin FPI misalnya. Kita melihat kalau di Jakarta di bulan Ramadan kalau ada perjudian mereka langsung ya menggempur. Atau pelacuran langsung datangin digempur. Tidak seperti itu. Kita serahkan itu wewenang dari siapa? Dari pemerintah. Kita menyerukan, menjelaskan itu mungkar, perzinahan itu mungkar, juri itu mungkar, kita jelaskan. Kalau kita mampu, mungkin itu anak kita cegah dengan tangan kita. Atau mungkin kita ini jadi bos, kita memiliki anak buah. Kalau kita mampu, kita tahan mereka supaya tidak melakukan kemungkaran. Demikian. Tidak seperti mereka dengan cara kekerasan. Dan dahulu ya, ketika di zaman Laskar Jihad juga demikian. Di samping kota kami itu Magetan, di Ngawi juga demikian. Dengan cara luar biasa. Ketika ada kemaksiatan-kemaksiatan ya, di ultimatum. Dan itu di mana-mana. Dulu. Ketika ada pelacuran-pelacuran bulan Ramadan, sibuk libur, gak mau libur. Maka di ultimatum. Ya. Seperti di Solo juga demikian. Ketika ada ormas-ormas Islam melarang mereka bermaksiat, para preman, para londe-londe, pelacur, mereka tambah ya, aksi, naik truk kemana-mana. Siapa yang berani sama kami? Ini, kami penggal kepalanya. Akhirnya takut semuanya. Ya. Maka zaman Laskar ditandangi. Akhirnya, mari, cukup kami sendiri. Di ultimatum, ya, harus berhenti malam ini. Kalau enggak, tunggu saja. Ketika itu malam, ya, kok masih ada yang ada? Nah, langsung aja dikasih bom yang besar, diem, langsung para perempuan itu lari masih telanjang, ya, belum pakai pakaian udah lari semuanya, preman-preman kabur semuanya dengan cara kekerasan. Dan juga demikian pula tempat-tempat yang lainnya, kita tidak menggunakan cara seperti itu. Pernah datang kepada kami, ya, dari aparat, Pak Ustadz, bagaimana? Apakah kegiatan antum di bulan Ramadan ini? Mereka khawatir nanti kalau kita ini membasmi para mereka ini, ya, para pelacur, para pejudi di bulan Ramadan. Ya, kita jawab, sudah tenang, enggak usah khawatir, nanti kami akan bergerak untuk membasmi mereka. Itu tugasnya pemerintah. Itu pemerintahnya salah, tugasnya antum untuk bagaimana menangkapi para pejudi, para pelacur dan seterusnya. Yang kita menyaksikan demikian keadaan masyarakat luar biasa, perjudian di mana-mana, pelacuran di mana-mana. kita ini bukan orang yang antipati atau enggak peduli dengan lingkungan. Kita tahu itu kemungkaran, tapi kita memiliki cara-cara. Kita menggunakan metode-metode sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ikhwani a'azani wa a'azakumullah. Selanjutnya, ciri yang ke selanjutnya, bahwa Ahlus Sunnati wal Jamaah menyeru kepada kaum muslimin untuk kepada tahkim kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Sebagian jamaah-jamaah mengatakan Ahlus Sunnah itu membebek kepada pemerintah, mengikuti undang-undang tauhid. Kita tidak demikian. Allah SWT mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun." Kita mengerti itu. Yang kita mengingkari adanya undang-undang yang dibikin oleh manusia. Tetapi kita dalam mengingkari tidak seperti mereka. Kelompok Qutbiyah mengatakan sekarang ini tidak ada negeri Islam di dunia ini, karena semuanya berhukum dan hukum tauhid. Benar, mereka memiliki undang-undang seperti itu. Dalam Islam, kalau orang mencuri dihukum potong tangan. Kalau orang berzina, yang bujangan dicambuk 100 kali. Jadi asingkan 1 tahun. Mereka yang sudah menikah berzina dirajam sampai mati. Mereka yang minum khamar dicambuk 40 kali. Mereka yang menuduh seseorang berbuat zina atau ludi dicambuk 80 kali. Demikian hukum-hukum Islam. Dan di sana ada hukum-hukum yang lain yang mungkin tidak ditetapkan di Quran Karim. Maka para imam bisa beristimbat. Seperti kalau kita naik kendaraan, kenapa kita harus pakai helm? Ya kalau itu kemaslahatan, tidak mengapa kita mentaatinya. Kenapa ketika kita naik mobil harus pakai sabuk? Ya kalau itu untuk kemaslahatan, tidak mengapa kita mengikutinya. Tetapi di sana ada undang-undang yang menyimpang, tidak sebagaimana undang-undang Islam. Jadi kita ingkari. Tetapi kita tidak bisa mengkafir-kafirkan pemerintah-pemerintah kaum muslimin. Kita lihat mereka ini ketika berhukum bagaimana. Kalau mereka meyakini hukum manusia lebih baik daripada hukum Islam, wah ini kafir lah begitu. Kadang dari hakim-hakim itu mereka ini bagaimana? Mereka ini, kami tahu Islam itu yang benar, tapi kami ini sebagai hakim, orang seperti ini tidak kita katakan mereka itu kafir, tetapi ahlul ma'asi, berbuat maksiat, melakukan kabair, dosa-dosa besar. Dan hukum Islam kita meyakini sebaik-baik hukum. Afa hukmal jahiliyyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah mereka inginkan? Wa man ahsana minallahi hukman liqaumin yuqinun? Dan siapa yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakininya? Kita meyakini Islam itu hukum yang baik, bukan hukum purbakala. Sebagian orang mengatakan Islam itu sadis. Masa orang membunuh orang dihukum bunuh? Demikian. Padahal itu keadilan. Kalau antum mau menyaksikan ada orang bunuh orang, ketika si fulan sebelumnya bunuhnya dengan cara disiksa, diperkosa terlebih dahulu, kemudian dicincang-cincang atau disembelih. Sementara ketika ditangkap, yang membunuh seperti itu cuma dipenjara. Maka yang seperti ini, hukum ini bagaimana? Adil apa tidak adil? Seperti ini lebih kasihan yang dibunuh atau lebih kita kasihan kepada yang membunuhnya seperti ini? Ya akhwan. Tentunya yang seperti ini lebih kasihan, sudah membunuh dikasihani, sudah menyiksa, memperkosa, cuma di penjara. Sementara yang dianiaya sudah seperti itu kondisinya, cuma sanksinya bagaimana? Yang membunuhnya cuma di penjara. Ini tidak adalah bukan keadilan seperti ini. Bukan keadilan. Lebih kasihan kepada yang bunuhnya. Dan juga orang yang mencuri juga demikian. Kalau di negeri kita orang yang mencuri diapakan? Di penjara. Ya. Akhirnya penjara itu penuh dengan para pencuri. Mereka tidak jera, tidak kapok-kapoknya. Nyantai mereka, paling mencuri di penjara. Nanti sudah keluar lagi, nyuri lagi, demikian. Sehingga yang berlaku, ya, karena hukumnya hukum seperti itu, hukumnya santai. Di masyarakat kita menghakimi para pencuri. Kalau sering mencuri, enggak kapok-kapoknya, maka akan dikeroyok masyarakat dan digebuki sampai mati. Dan ini ada, ya, di masyarakat kita. Dahulu Arab itu negara percontohan kejelekan. Pembunuhan di sana, perampasan di sana. Ketika Islam tegakkan di sana, menjadi negeri yang sangat aman dan adil. Ini hukum Islam. Kita menyaksikan negeri kita ini, orang mengenal bagaimanakah masyarakat Indonesia itu masyarakat yang ramah tamah, lembut, sopan. Tetapi hampir-hampir setiap hari kita mendengar berita ada seorang membunuh orang lain, itu hari-hari. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah juga menyerukan, mengajak untuk bertahkim dengan hukum Islam. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik, insyaallah waktu sudah menunjukkan waktu isya. Sementara kami akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan kami sampaikan bermanfaat dan bisa menjadikan pencerahan bagi kita bagaimanakah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Nattafina huna. Wa alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.